saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Seorang mukmin tidak layak meninggalkan doa ini ketika dia masuk di pagi hari dan ketika dia masuk di sore hari. Kenapa? Karena lihat, Nabi SAW saja tidak pernah meninggalkan doa ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yada'u haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, enggak pernah meninggalkan doa ini, enggak pernah meninggalkan zikir ini ketika beliau masuk di sore hari dan ketika beliau masuk di pagi hari. Padahal siapa beliau? Beliau orang yang sudah dijaga, dihapuskan dosa yang lalu dan yang akan datang. Beliau adalah kekasih Allah, ya. Tetapi beliau pun masih menjaga zikir atau doa ini ketika beliau masuk di pagi hari atau di sore hari. Sedangkan kita siapa? Kita ini jauh sekali. Sahabat bukan, tabiin bukan. Bahkan kita mungkin sangat jauh dari Allah. Dan kita mungkin ya hubungan kita tidak seperti hubungannya salafus salih ya, terdahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sulit kita dapat perlindungan Allah. Kalau kita enggak mohon ya dengan betul-betul, ya maka sulit kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sementara bahaya mengincar kita dari segala sisi. Maka hendaknya doa ini atau zikir ini senantiasa dibaca oleh seorang hamba ketika dia masuk di pagi hari atau di sore hari. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.